tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Mengapa engkau yang selalu memperhatikan diriku ini, sedang engkau cuma teman biasa? Kau mampu mengobati lukaku selama diriku menderita, sedang engkau orang yang ku cintai. Tak pernah menghiraukan diriku, kau yang ku anggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Master Tenan, terima kasih. Derita ku simpan dalam jiwa, asalkan bahagia selalu bersamanya. Kutitipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Man. Thank you. ku datang mengharap sisa-sisa cinta. Aku tak peduli walau apa yang terjadi, hitam duniamu putihnya cintaku. Thank you. voucher komoditi. Selamat siang semuanya saudaraku. Goyang sama yang kompak bro. telah kita rencanakan hari pesta perkawinan. Tentunya telah engkau persiapkan damai. Oh, Hidup Kocer Community. Don't.

Apa C, terima kasih Max Pro Sote. Ramayana, Mike Prosote. bakal melewati. Sing mesen lintang yang lumpuh sepenuhnya, janji prasetya negatif. Nanti mati orang bakal Ramayana spesial untuk Mas Gito kalian Mas Munib matur sembahun. Terus terus. Nggih. Ana nes apa kira-kira? Nalikane roeng dalu dumateng Bapak Ibu para tamu undangan ingkang katempen rawuh kula aturi pinarak ingkang prayogi. Semoga Ingkang katemben rawuh sugeng rawuh kula aturi pinarak ingkang prayogi monggo Ki Ageng Slamet dipun lanjutaken asokor pisau.